Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Al-Kabiratu Tsaniyah, memasuki dosa besar yang kedua. Beliau sebutkan qatlun nafs. Dosa besar yang kedua adalah membunuh manusia, membunuh orang tanpa hak. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam An-Nisa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal abadi dia di dalamnya. Allah murka padanya, Allah laknat dia, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Wa qala ta'ala, juga firman Allah dalam Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Sifat ibadur rahman, mereka itu tidak berdoa kepada selain Allah, kepada sesembahan lain, tidak ibadah padanya. Mereka pula tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Mereka pula tidak zina, dan yang melakukan itu semua dia akan mendapati dosanya digandakan azab baginya di hari kiamat, dan kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan, kecuali yang bertobat sebelum matinya. Juga dalam Al-Ma'idah firman Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalanna sajami'a. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa manusia tanpa jiwa, artinya itu bukan kisos, tanpa pula kerusakan yang dilakukan oleh si korban di muka bumi ini, maka seakan dia telah membunuh semua umat manusia. Juga firman Allah dalam At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan di hari saat anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh. Itu beberapa ayat beliau sebutkan. Kemudian beberapa hadis yang menjelaskan ini, antara lain sabda Rasul SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan pelakunya. Salah satu yang Rasul sebut, wa qatlun nafs allati harramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula sabda Rasul SAW ketika ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang terbesar di sisi Allah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kamu jadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu, dan telah lalu dalam dosa yang pertama, syirik. Qala tsumma ay, kemudian si penanya tanya lagi, apa setelah syirik itu dosa yang terbesar? Qala antaktula waladak khasyata ayat amma ma'ak, kamu bunuh anakmu karena alasan ekonomi, takut dia makan bersamamu. Qila tsumma ay, kemudian beliau ditanya lagi, setelah itu dosa apa yang terbesar? Qala antuzania halilata jarik, kamu zinai istri tetanggamu. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, idal taqal musliman bisaifaihima falgatil wal magtul finnar. Jika dua muslim bertemu dengan dua senjatanya berkelahi, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di neraka. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Maka Rasul ditanya, kalau yang pembunuh kita pahami dia di neraka, dia pelakunya, tapi bagaimana yang dibunuh juga di neraka? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibih. Rasul jawab, karena yang terbunuh pun berambisi untuk membunuh lawannya, cuman keburu dibunuh duluan aja. Baiklah, dua-duanya sama-sama niat untuk membunuh lawannya. Begitu pula sabda Rasulullah SAW, la yazalul mar'u fi fushah min dinih malam yatanadda bidamin haram. Seorang hamba masih dalam kelapangan dalam urusan agamanya, masih dalam kemudahan, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, yang membunuh. Kalau dia sudah membunuh, sempit bagi dia urusannya. Waqala, juga sabda Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kufur sepeninggalku, di mana kalian saling membunuh yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula hadis Busair ibnu Muhajir dari Abu Buraidah dari ayahnya, Rasulullah SAW katakan, laqatlu mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya. Terbunuhnya seorang mukmin di sisi Allah lebih besar dari hancurnya dunia. Ini misalnya dunia yang sebesar ini hancur lebur berkeping-keping, itu lebih ringan bagi Allah, gampang, dibanding terbunuhnya satu nyawa muslim. Besar bagi Allah dosanya. Begitu pula yang beliau sabdakan, la yazalul mar'u fi fushah min dini malam yusib daman haraman. Semakna dengan hadis sebelumnya, seorang hamba itu dalam kelapangan, agamanya masih memberi kelonggaran padanya, selama dia belum mengenai darah yang haram, yakni membunuh orang tanpa hak. Waqala, juga sabda beliau, awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Di hari kiamat, yang pertama diselesaikan urusan di antara manusia ini adalah urusan darah. Nyawa, siapa yang terbunuh, siapa pembunuhnya, itu yang pertama dihisab di yaumul qiyamah terkait hak-hak manusia. Begitu pula hadis Firas dari Sya'bi dari Abdullah bin Amr, Rasulullah katakan, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlul nafs wa uququl walidain. Dosa terbesar syirik, membunuh dan durhaka kepada kedua orang tua. Begitu pula hadis Hamid ibn Hilal dari Bishr ibn Asim dari Uqbah ibn Malik, Rasulullah SAW katakan, inna allaha aba alaiya man qatala mu'mina. Qalaha salasan, tiga kali Rasul katakan, innallaha aba alayya man qatala mu'minan, innallaha aba alayya man qatala mu'mina. Allah menolak untuk menerima tobat orang yang membunuh seorang mukmin. Kata Dzahabi, hadza ala syarti muslim. Hadis ini sesuai syarat muslim. Begitu pula sabda Nabi, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Muttafaqun alaih. Setiap orang terbunuh dengan zalim, dosanya kembali ngalir kepada anak Adam yang pertama, karena dia yang pertama mensunahkan pembunuhan ini, sunnah sayyi'ah. Dia bunuh saudaranya dan kisah ma'ruf. Maka setiap orang terbunuh, ya dia menanggung dosanya karena dia yang mencontohkan pertama di umat manusia ini. Wal'iyadzubillah. Begitu pula dalam hadis Ibnu Amr, Rasulullah katakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Yang membunuh kafir mu'ahad, tidak akan dia mencium jannah padahal aroma wanginya tercium dari jarak 40 tahun. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Nasa'i. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, ala man qatala nafsan mu'ahadah laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhimmatullah wa la yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa kafir mu'ahad yang dia punya di bawah tanggungan atau perlindungan Allah, perlindungan Rasulnya, dengan dia bunuh dia merusak, melanggar perlindungan Allah tersebut, maka dia tidak akan mencium bau wangi jannah yang padahal wanginya tercium dari jarak 40 musim. Hadis disahihkan oleh Tirmidzi. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, man a'ana ala qatli mu'min bisyatri kalimah laqiyallah maktub baina ainih ayis min rahmatillah. Yang membantu untuk terbunuhnya seorang mukmin walaupun hanya dengan setengah kata, dia memberi ta'awun untuk terbunuhnya si mukmin, dia akan berjumpa dengan Allah kelak tertulis di antara kedua matanya, ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa sudah enggak mendapat rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Majah. Wa fi isnadihi maqal. Dalam sanadnya ada kelemahan, dibicarakan ulama. Begitu pula dalam hadis Muawiyah, aku mendengar Rasulullah SAW sebutkan, kullu dzambin asallah an yaghfirah. Semua dosa apapun itu masih mungkin berharap Allah mengampuninya, illa rajul yamutu kafiran, kecuali orang mati dalam keadaan kafir, waliyadzu billah, awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida, atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Itu nusus dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang beliau bawakan tentang haramnya membunuh jiwa manusia yang punya hormah, jiwa yang diharamkan, yang tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Jiwa atau nyawa lebih tepatnya merupakan salah satu dari lima daruriyat al-khams. Ada lima kedaruratan. Darurat lima yang sangat dijaga oleh syariat, sangat dijunjung tinggi oleh Islam, yang karenanya Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul untuk menjaga lima ini agar tidak dipermainkan, agar tidak dirusak, tidak didolimi. Yang pertama, ad-diyanat, agama, perkara iman, tauhid, itu segala-galanya. Yang terpenting, termahal, terbesar, termulia di dunia dan akhirat. Yang kedua, al-anfus, nyawa. Agar tidak dijadikan murahan, dibunuh begitu saja kayak membunuh lalat. Yang ketiga, al-a'raf, kehormatan, nama baik orang. Makanya ada hukum qadzaf yang menuduh orang melakukan zina misalnya, yang gak punya bukti, gak punya saksi, berat hukumannya, karena itu merusak kehormatan orang. Cambuk, dihukumi sebagai orang fasik, tidak boleh diterima persaksiannya, dan seterusnya. Kehormatan. Yang keempat, al-uqul, akal fikiran. Karena itu kemuliaan manusia, dengannya dia beda dengan binatang, punya akal. Orang yang hilang akalnya, na'udzubillah, ya dia telanjang bulat pun gak malu, gak ada akalnya. Makanya kemudian diharamkan khomer, karena merusak akal, hilang akal orang, gak sadar. Yang kelima, al-amwal, harta, benda, kekayaan. Makanya diharamkan judi, diharamkan ini itu, agar harta orang itu terjaga. Ala kulihal, ini lima. Yang kedua tadi, al-anfus, salah satunya, nyawa, harus terjaga. Mahal, besar nilainya di sisi Allah. Maka termasuk dosa besar setelah syirik adalah membunuh tanpa hak. Ayat pertama beli bawakan oleh Dzahabi di An-Nisa, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida," yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya berlapis. A'udzubillah. Jahannam khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya, Allah laknat dia, Allah usir, Allah jauhkan dari rahmatnya. Hamba kalau dijauhkan dari rahmat Allah, apa yang dia nanti? Apa perlunya dia hidup sudah dijauhkan dari rahmat Allah? Dan Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Taib, membunuh yang diancam di dalam ayat, muta'ammidan, sengaja. Kata sengaja ini membuat ada khilaf di kalangan fuqaha. Apa yang dimaksud dengan sengaja ini? Imam Atha, Nakhai, dan beberapa a'imah lain menyebutkan itu semacam pembunuhan dengan benda-benda keras atau tajam seperti pedang, khonjar, khonjar semacam rencong atau ini pendek, ma'ruf pisau pakai orang Arab. Begitu pula ujung tombak, mana lancip besi, dan yang semisalnya. Ketika dia lakukan itu dengan benda-benda tersebut, berarti itu kesengajaan. Karena benda itu membunuh. Benda-benda tersebut ma'ruf membunuh. Ketika dipukulkan atau ditusukkan ke orang. Atau termasuk mereka samakan benda-benda berat yang diketahui itu bisa membunuh, seperti batu besar, nggak sembarang batu, tapi batu besar, batu yang gede, dia timpakan di kepala orang, ya membunuhlah, mematikan. Beda itu batu kecil misalnya, ya mungkin luka ini, tapi nggak sampai membunuhlah. Tapi kalau itu batu besar, ya membunuh, orang tahunya akan mati kena batu seperti itu. Nah, itu menurut Atha Nakh dan Imam An-Nakhai tanda kalau itu pembunuhan berencana dengan sengaja. Sebagian fuqaha lain mengatakan yang sengaja itu setiap pembunuhan dengan besi atau batu ataupun kayu ataupun yang lainnya, yang jelas niat memang sengaja dia ingin membunuh dengan benda-benda itu. Gak harus dengan benda tajam, gak harus dengan benda runcing seperti ujung tombak tadi, yang jelas itu membunuh. Kayu pun walaupun dia kayu tumpul, nah kalau dipukulkan ke kepala orang, na'udzubillah, ya bisa membunuh. Dan ini pendapat jumhur, tidak harus dengan yang tajam. Diriwayatkan oleh Ismail ibn Ishaq bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, ya Abul Abbas, kunyah beliau, hal lil qatili taubah, pembunuh yang membunuh dengan sengaja, apa ada tobat baginya, diterima tobatnya? Maka Ibnu Abbas katakan kepadanya dengan pertanyaan ulang, madza taqul, apa yang kamu katakan? Kal muta'ajjib, perawi katakan, Ibnu Abbas katakan itu seperti keheranan. Ngomong apa kamu? Lalu itu dikatakan 3 kali oleh Ibnu Abbas. Apa yang kamu katakan? Ngomong apa kamu? Lalu kata Ibnu Abbas, waihak, anna lahu taubah. Dari mana dia ada tobatnya? Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dari nabi kalian bersabda, ya'til maqtul mu'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi mutalabbiban qatiluhu bi yadihi al-ukhra tashkhab aw dujuhu daman hatta yuqafa fayaqulul maqtul lillahi rabbi hadza qatalani fayaqulullah lilqatil ta'ista wa yudhhabu bihi ila an-nar. Di hari kiamat si pembunuh, korban yang terbunuh akan datang dalam keadaan kepala dia dipegang oleh pembunuhnya yang membunuh dia dulu di dunia, dalam keadaan pembuluh darah dia, audaj, orang ada pembuluh darahnya di sini. Antum kalau nyembelih kambing, sapi, sama di sini kan ada 2 pembuluh darah. Kalau antum sembelih, roet, langsung muncratkan darahnya. Kuat. Nah itu. Tak tahu apa dalam kedokteran namanya pembuluh darah apa, walhasil ada di sini. Itu bercucuran darah kepala yang dia pegang, bercucuran terus keluar darahnya. Sampai kemudian ini yang korban terbunuh berkata kepada Allah, wahai Rabbku, dia yang membunuh aku, Tanya dia, kenapa dia bunuh aku? Atas dasar apa? Maka Allah katakan kepadanya, kepada si pembunuh, Ta'is, celaka kamu. Kemudian diperintahkan untuk dia dijerumuskan ke neraka. Dari situ khilaf fuqaha ma'ruf, apakah pembunuh dengan sengaja ada tobat baginya? Ibnu Abbas cenderung mengatakan tidak ada tobat baginya, seperti riwayat barusan. Lalu beliau baca ayat ini, waman yaktul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, yang membunuh mukmin sengaja jahannam balasan baginya kekal abadi, Allah murka, Allah laknat, Allah siapkan baginya azab yang keras. Dan kata beliau, hiya akhiru ma nazal wa ma nasakhaha syai. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun dari Quran, sehingga tidak ada yang menasakh dia, enggak ada yang menghapus hukum ini. Maka ayat ini muhkam. Begitu kata Ibnu Abbas. Sementara fuqaha lain mengatakan pembunuh pun punya tobat. Ini ada tobat baginya, Allah terima, asal benar-benar dia bertobat, menyesali apa yang dia lakukan, ma'ruf syarat-syarat tobat di dalam syariat, dan dia dosa sama dengan dosa-dosa lain, walaupun tingkat jurm, tingkat maksiatnya tentu beda, tapi dia termasuk dosa-dosa selain syirik yang Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalaupun dia mati, kalaupun dia belum bertobat, tahtal masyiah. Adapun yang Allah katakan di dalam ayat khalidan fiha, dia dikekalkan di jahannam, ya kekekalan yang dimaksud tidak berarti terus menerus dan selama-lamanya. Terbukti kata mereka, fuqaha yang mengatakan ada tobat baginya, Allah mengatakan khuld pada sesuatu yang enggak selama-lamanya, enggak kekal. Seperti yang Allah katakan terkait harta manusia, yahsabu anna malahu akhlada. Manusia mengira harta dia itu akhladahu, dari khuld, khalid, mengekalkan dia. Padahal harta gak kekal kan, hilang dan fana. Paling-paling ya selama dia hidup aja, 70 tahun mungkin, 80 tahun, itu udah hilang hartanya. Begitu pula yang Allah katakan, wama ja'alna libasyarin min qablikal khuld, tidak kami jadikan bagi manusia sebelummu kekekalan. Gak ada manusia dijadikan kekal terus hidup gak mati selama-lamanya. Maka kata al-khuld tidak berarti itu selama-lamanya tanpa henti dan gak ada ujung pangkalnya. Enggak. Masing-masing ya sesuai konteks dan makna ayat. dan itu masuk dalam keumuman firman Allah, wa inni laghafarun liman taba. Allah janji, dan aku maha pengampun, laghafar, mengampuni bagi yang bertobat. Ayat umum, tidak memperkecualikan, kecuali yang membunuh mukmin dengan sengaja misalnya, enggak ada. Ayat umum, inni laghafar liman tab. Maka masuk dalam keumumannya, yang membunuh dengan sengaja. Demikian kata An-Nahas dalam Ma'anil Quran rahimahullah. Dan perkataan manusia, kata Nahas, juga dalam bahasa Arab tentunya memperjelas tadi bahwa al-khuld khalidan, ya, dia relatif, gak berarti selama-lamanya dan terus-menerus begitu. Misalnya dikatakan kalau itu seorang raja misalnya, atau polisi atau hakim, fulan khalid fis sijin, fulan kekal khalidan di penjara, apa selama-lamanya? Ya enggak, ya ma'ruf, mungkin itu sepanjang umur dia hukumannya. Belum lagi nanti, ya seperti antum tahu, kekuasaan berganti, dia dapat remisi, dapat keringanan hukum, walaupun sudah dikatakan khalid fi sijin, kekal dia di penjara, ternyata masih bisa keluar, dapat keringanan dan seterusnya. Begitu pula orang Arab misalnya, kalau memuji raja atau penguasa begitu, akhladallah mulkak, semoga Allah mengkekalkan kekuasaanmu, yani alat dawam, supaya panjang dan lama kekuasaanmu. Khalid kekal, ma'ruf juga, enggak selama-lamanya. Dia bisa saja digulingkan, dikudeta, wa ila dia mati, wa ila banyak hal lah, dia sakit. Nah, yang jelas kata Nahas ini semua memperjelas bahwa khalidan, seperti yang Allah katakan terkait pembunuh dengan sengaja, tidak berarti itu selama-lamanya. Enggak harus. Itu dari kata khalidan. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam perkara ini, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, dengan segala keutamaannya, dengan segala banyaknya ilmu beliau, didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai turjumanul Quran, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil ajari dia tafsir, doa Rasul. Tapi dalam perkara ini beliau keliru, menyalahi banyak fuqaha dan a'imah yang lain, bahwa pembunuh pun ada tobat baginya. Dan itu yang benar, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Itu secara penjelasan ilmiahnya. Tapi ma'ruf manhaj salaf a'imah dalam hal semacam ini, nususul wa'id, dalil atau nas yang mengancam seperti ayat ini, jangan kamu jelaskan makna dan penafsirannya begini begitu seperti yang baru kamu dengar ke depan orang awam, karena itu akan melunturkan makna ancaman yang ada. Misalnya kamu bicara di khutbah atau apalah, khutbah Jumat, khutbah Id di depan banyak orang awam, dosa membunuh tanpa hak, gak boleh membunuh orang tanpa ini. Allah sebutkan dalam Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ibnu Abbas mengatakan walaupun beliau salah dalam hal ini, keliru, yang lebih benar gak dikekalkan, Ibnu Abbas mengatakan enggak ada tobatnya, yang benar ada tobatnya. Luntur akhirnya ancaman ayat ini. Padahal ancaman membuat orang takut semestinya. Kan itu yang diharapkan dengan ancaman. Supaya orang ada efek jeranya, enggak berani untuk membunuh, enggak sembarangan terhadap nyawa manusia. Itu yang dimaukan dengan ancaman. Maka jangan ditafsirkan. Jangan disebutkan makna tadi. Tapi thalibul ilm harus paham itu mana ayat seperti ditafsirkan oleh salaf. Maka bedakan antara ini dengan itu. Ayat kedua Imam Dzahabi sebutkan min ajli dzalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakaannama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Min ajli dzalik berkaitan dengan kisah atau ayat sebelumnya, dari dampak dosa pembunuhan itu, dari kejahatan pembunuhan itu, katabna ala bani Israel, kami catat, kami tentukan kepada bani Israel bahwa yang membunuh berarti tanpa kisos atau kerusakan, berarti dia seperti membunuh semua manusia. Dikatakan secara khusus terhadap Bani Israel, walaupun sebelum Bani Israel banyak umat-umat manusia dan generasi-generasi sebelum mereka. Tapi kenapa hanya Bani Israel yang disebut dalam ayat ini? Kata bena ala Bani Israel, kami tentukan, kami catat itu kepada Bani Israel. Jawaban para mufasirin, karena mereka umat pertama yang turun ancaman Allah bagi yang membunuh. Ancaman itu tercatat, maktub. Sebelum Bani Israel, ya ancaman begitu saja, mutlak, gak tercatat, gak termaktub. Tapi di Bani Israel pertama kali ancaman itu maktub dan tercatat. Artinya betul-betul itu diberatkan kepada Bani Israel, dipertegas betapa besar dosanya orang yang membunuh. Hal itu juga karena Bani Israel ma'ruf sangat melampaui batas, sangat berlebihan, termasuk dalam perkara nyawa. Ini gampang bunuh mereka di Bani Israel. Cekcok mungkin, berselisih dengan yang lain, masalah-masalah bunuh. Bani Israel umat yang menggampang-gampangkan arti nyawa dan darah. Makanya kemudian Allah pertegas ancaman itu tertulis bagi mereka. Qatalan nas nafs nafsan bi ghairi nafsin aw fasad. Dia bunuh orang tanpa jiwa. Artinya tanpa orang itu melakukan pembunuhan. Jadi kalau yang kamu hadapi itu melakukan pembunuhan, kamu bunuh sebagai bentuk qisas, labas. Bukan itu yang dicela oleh Allah. Tapi orang ini enggak salah apa-apa, enggak bunuh, enggak apa, kok kamu bunuh? Itu yang Allah maksud, bi ghairi nafs. Dia enggak bunuh. Dia enggak bunuh saudaramu, enggak bunuh keluargamu. Dengan dasar apa kamu bunuh? Apa hujahmu? Makanya pembunuhan disebutkan oleh Qurtubi diharamkan oleh Allah dalam semua syariat para anbiya alaihimussalam, kecuali dengan tiga alasan. Kufur ba'da iman, kalau dia murtad. Orang itu murtad, kufur setelah iman, boleh dibunuh dan tidak termasuk yang diancam oleh Allah membunuh. Atau zina ba'da ihsan, dia sudah berkeluarga, sudah pernah nikah, tapi berzina, maka dirajam sampai mati, dibunuh. Karena dia sampai mati dirajam, dan itu juga enggak dosa pelakunya. Dan yang ketiga, qatlun nafs zulman wa ta'addiya. Dia karena membunuh orang dengan zalim, maka ditangkap dan dikisos, dihukum mati. Juga tidak termasuk di dalam ayat. Itu pengecualian dalam semua syariat Allah turunkan. Karena jiwa tadi, nyawa, memang salah satu dari lima darurat penting ada pada syariat-syariat yang semua menjaga lima perkara ini. Taib itu bighairi nafs au fasadin fil ard, juga dia dibunuh tanpa kerusakan yang dia lakukan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi, ada yang menafsirkan itu syirik. Ini dia musyrik kafir. Dia telah merupakan perusakan, dan kerusakan terbesar tentunya di muka bumi, syirik. Maka dia dibunuh karena itu. Itu terkecuali dari ancaman. Ada juga yang menafsirkan kerusakan di muka bumi yang dimaksud kuta'ut tariq, para gerombolan perampok. Kuta'ut tariq disebut begitu karena kalau dulu ya mereka nyegat gitu, kayak pedagang setelah kerja sekian hari di negeri sana, di kota sana, dapat keuntungan banyak, dalam perjalanannya dicegat oleh mereka, kuta'ut tariq, dan dirampas, dirampok semua keuntungannya, harta bendanya, mungkin onta-ontanya, semuanya. Ini disebut kuta'ut tariq. Ini kerusakan di muka bumi. Termasuk tadi lima perkara, harta orang. Dia melakukan kerusakan dengan dibunuh. Pemerintah akan menangkap mereka dan membunuh mereka. Nah, mereka meresahkan orang, merugikan harta benda orang. Bighairi aw fasadin fil ard. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka yang membunuh dari yang tanpa sebab tadi, seperti dia membunuh semua orang. Kata Ibnu Abbas, diriwayatkan dari beliau, makna ayat, orang yang membunuh Nabi atau membunuh seorang imam, pemimpin yang adil, seakan dia membunuh semua orang. Dan barang siapa yang menghidupkannya, membela, membantu mereka, dia seakan menghidupkan semua orang. Atau juga dinisbatkan ke Ibnu Abbas, dia menghidupkan seperti menghidupkan semua orang. Artinya orang yang membunuh satu jiwa saja, dia rusak kehormatannya, dia injak dengan dia bunuh. Maka dia seperti membunuh semua orang. Tapi kalau itu dia jaga, satu pun dia gak berani bunuh, dia jaga kehormatannya, dia junjung tinggi, maka dengan itu dia pula telah seperti menjaga, menjunjung tinggi nyawa semua orang. Demikian dinisbatkan kepada Ibnu Abbas rahimahul radhiyallahu taala anhu. Atau makna ayat dinisbatkan ke Hasan al-Basri, orang yang membunuh satu orang saja, maka semua kaum mukminin akan menjadi musuh baginya. Semua akan memusuhi dia karena dia melakukan dosa besar pembunuhan. Dan yang menghidupkan, artinya menghidupkan ya dia gak bunuh, dia jaga, dia hormati nyawa orang, dia junjung tinggi. Maka seperti dia menghidupkan semua orang, artinya semua mukminin akan mencintai dia, ya bersyukur kepadanya karena dia orang aman dari kejahatannya, enggak dia bunuh, nyawa orang itu aman di tangannya. Nah, di dalam ayat kemudian Allah sebutkan di ayat yang ketiga, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Al mau'udah, yang dibunuh, gadis atau anak perempuan hidup-hidup, dan itu kebiasaan jahiliyah ma'ruf, dikatakan mau'udah karena tanah yang dia siramkan atau dia kuburkan pada anak perempuan ini. Su'ilat, mereka ahlul jahiliyah memilih untuk mengubur putri mereka, banat, jika itu yang terlahir dari mereka. Mereka sangat kesal, kecewa, marah. Satu, karena mereka mengatakan musyrikin, al-malaika banatullah akhzahumullah al-musyrikin. Para malaikat itu putri-putri Allah, kata musyrikin. Qatalahumullah anna yufakun. Maka kemauan mereka atau maksud mereka, kalau lahir putri mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup supaya ikut menjadi bersama rombongan para malaikat itu. Karena ini bint, anak wanita, biar jadi seperti malaikat itu, jadi banatullah. La'anahumullah, kaum musyrikin ini. Yang kedua, karena takut kemiskinan, takut gak bisa membiayai hidup mereka, gak mampu membesarkan, sehingga dibunuh untuk meringankan bebannya. Atau yang ketiga, kekhawatiran mereka anak-anak ini akan jadi tawanan. Antum tahu, jahiliyah penuh dengan peperangan hidupnya. Satu kabilah nyerang kabilah yang lain, satu suku perang dengan suku satunya, itu hidup mereka sudah. Dan ketika terjadi peperangan, yang laki dibunuh, yang tersisa istrinya, putri-putrinya akan jadi tawanan dan jadi budak bagi suku itu yang menang, yang berkuasa, dan itu aib bagi suaminya, bagi abahnya. Putrinya jadi budak dan diperlakukan layaknya budak. Nah, supaya itu tidak terjadi, kalau ada anak perempuan lahir, mending dibunuh aja sekalian. Min jahlihim, karena kejahilan mereka. Ditanya para gadis ini, para putri ini, anak-anak wanita yang dibunuh, dikubur hidup-hidup, ditanya, yang dimaksud pertanyaan itu pertanyaan taubih, pertanyaan untuk menghinakan pelakunya yang membunuh, pertanyaan untuk merendahkan pelakunya. Karena gak ada dosanya, gak ada salahnya, kok dia dibunuh. Maka pertanyaan itu menjatuhkan pelaku yang membunuh mereka. Kata Imam Zaid Ibn Aslam rahimahullah, bi ayyi dhanbin qutilat. Qutilat beliau tafsirkan dengan dosa apa mereka dibunuh, dipukul sampai mati. Na'udzubillah. Keras hati mereka. Wal'iyadzubillah. Hilang sudah rahmat, kasih sayang. Itu anak orang aja, orang kalau punya iman, punya hati. Hatta gak punya iman. Orang punya hati, punya rahmat, punya iba dan kasih sayang. Anak kecil dipukul sampai mati. Binatang aja mungkin gak tega orang untuk melakukan. Ini anaknya sendiri, darah dagingnya, keturunannya. Kata Zaid bin Aslam, mereka pukul sampai mati. Bi ayyi dhanbin qutilat. Su'ilat, ditanya sebagian ahli tafsir menyatakan su'al di situ bermakna tolap. Dan ma'ruf dalam bahasa Arab. Su'al bisa bermakna tolap, tuntutan, permintaan, seperti larangan, minta-minta. La tazalul mas'alah, soal, bi ahadikum hatta ya'ti yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Terus orang itu minta-minta. Mas'alah di situ bukan ditanya tapi minta-minta, ngemis. Sampai dia datang yaumul qiyamah enggak ada daging di wajahnya. Makna su'ilat yang kedua dalam ayat, bi idzal wa idzal mau'udatu su'ilat, artinya dituntut. Makna ayat dituntut layaknya korban pembunuhan menuntut pembunuhnya. Atau korban dari satu kejahatan secara umum menuntut pelaku kriminal atau kejahatan pada dirinya, zalim, dituntut. Dia menuntut haknya. Di dalam ayat ini ada tabkit. Tabkit itu apa ya? Bentuk pertanyaan, tapi itu untuk menunjukkan bahwa si pelaku itu betul-betul telah melakukan kejahatan besar, kedoliman yang sangat luar biasa. Kadang itu dengan bentuk pertanyaan lebih mengena. Seperti yang Allah katakan, bentuknya pertanyaan kepada Isa ibnu Maryam alaihi salam. A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Di yaumul qiyamah ini, di hadapan penyembah-penyembahnya kaum Nasara, wahai Isa, kamu yang nyampaikan ke mereka, jadikan aku dan ibuku Tuhan, sembah kami selain Allah. Kamu yang katakan itu ke mereka. Pertanyaan. Allah Maha tahu segala sesuatunya. Tapi sengaja itu Allah sebutkan dalam bentuk pertanyaan untuk menjatuhkan kaum Nasara. Isa saja alaihissalam tidak pernah mengatakan itu. Enggak mengajarkan, tidak mengajarkan kepada mereka untuk menyembah dan beribadah kepada beliau dan ibunya. Itu makna tabkit. Ya, kayak dalam bahasa sehari-hari misalnya, orang tua ke anaknya, anaknya mungkin begini begitulah, nakal atau apa, melakukan ini itu yang gak pantas. Maka orang tuanya menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, tapi untuk betul-betul memukul maknawiyah si anak. Misalnya dia katakan, memang orang tuamu gak pernah mendidik kamu, orang tuamu gak pernah nasihati kamu. Pertanyaan kan. Tapi maknanya itu tabkit. Betul-betul dia tertampar kuat dengan pertanyaan itu. Karena nasihat terlalu sering. Didikan mulai dia semenjak kecil sudah dididik, diperhatikan oleh ayahnya, oleh ibunya. Nah itu pun seperti ayat ini pun semakna itu. Su'ilat. Ketika anak-anak wanita ini ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Bi'ayi dhambin kutilat. Artinya ayat ini dalil yang para ulama sebutkan bahwa atfalul musyrikin, anak-anak musyrikin, mati dalam keadaan masih kecil, belum juga balig, usia 1 tahun mati, bahkan mungkin 1 bulan mati. Kedua orang tuanya musyrik, bapaknya musyrik, ibunya musyrik, kafir. Maka anak-anak mereka la yu'adzabun, enggak akan diazab oleh Allah. Dia belum mengerti. Salah satu dalil mereka adalah ayat ini. Kan pelakunya musyrikin. Yang ditanya atau yang dikenai sanksi dan dihukum oleh Allah, orang tuanya yang membunuh. Dan ayat juga mempertegas bahwa azab, hukuman, balasan, siksaan Allah itu tidak akan Allah timpakan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dia tahu ini haram, ini dilarang, dilanggar. Dia terobos, dia lakukan. Itu yang kena azab. Itu yang kena siksa. Anak ini dosa apa? Nggak ada yang dia langgar, nggak ada yang dia salahi dari syariat Allah. Bagaimana mau diazab dia nggak salah apa-apa? Itu terkait anak-anak kecil musyrikin yang mati sebelum baliknya. Mau sampai jam berapa? Dibatasi sampai, kalau monggo digetno sampai. Antum batasi sampai jam berapa? Itu 19.32. Seberapa jam lagi maksudnya? Baik. Itu beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kabirah yang kedua. Kemudian hadis, beliau bawakan hadis Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyud dzambi a'zam, dosa apa wahai Rasulullah yang terbesar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqana, ini telah lalu kemarin, syirik. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Beliau katakan antak tula waladak khasyata ayat amama, kamu bunuh anakmu takut miskin. Yang disebutkan takut makan bersamamu karena makan ya, inti kehidupan dan aktivitas manusia atau hidup mereka gak bisa lepas dari itu. Maka itu yang disebut, intinya dia takut alasan ekonomi gak mampu hidupi sehingga dibunuh anaknya karena itu. Maka ayat semakna dengan surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu bunuh anakmu karena takut imlaq, kemiskinan. Juga di dalam Al-An'am 140, qad khasiral ladina qatalu auladahum safahan bighairi ilm, telah merugi besar orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kejahilannya, safah, tanpa ilmu. Kata Ikrimah, ayat ini turun terkait musyrikin yang mengubur putri mereka yang lahir, baik dari, beliau sebutkan dari suku Rabi'ah ataupun Mudhar. Nah, maka Rasul sebutkan itu dosa yang terbesar. Terkait itu, makna hadis, dosa apa yang terbesar? Taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak, kamu jadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu, yaitu memberimu rizki, menciptakanmu, menjamin rizkimu. Karena berikutnya dosa terbesar ketika beliau ditanya, kamu bunuh anakmu karena takut miskin, takut makan bersamamu, padahal Allah yang menanggung rizki mereka. Bagaimana kamu bunuh sementara Allah yang menanggung dan menyambin rizki mereka? di dalam hadis kemudian disebutkan apa setelah itu dosa besar, wal'iyadzu billah, kamu zinai istri tetanggamu sementara Allah telah menciptakan untukmu istrimu sendiri, pasangan hidupmu. Maka dengan zina, wal'iyadzu billah, nasallallahu al'afiyah, seseorang memutus rahimnya, seseorang memutus nasabnya, dan pemutus rahim yang memutus hubungan rahim atau silaturahmi menyebabkan putusnya rahmat, menyebabkan putusnya rahmat dari Allah, putusnya dan hilangnya tarahum, saling merahmati, menyayangi, mencintai antara satu dengan yang lain, hilang semua dengan itu. Makanya sampai orang Arab dahulu menisbatkan perbuatan-perbuatan tercela seperti pengkhianatan, ahlul jahiliyah sangat benci, dan walaupun mereka musyrikin tapi beberapa akhlak mulia ada pada mereka, ditanamkan ke anaknya, diajarkan gak boleh khianat karena itu tercela sekali, kamu mengkhianati orang, begini, begini, begini. Begitulah perbuatan-perbuatan rendah, perbuatan-perbuatan hina dalam muamalah, dalam akhlak. Nah, itu semua mereka nisbatkan kepada waladuz zina, anak yang lahir hasil zina. Artinya gak ada yang pantas melakukan perbuatan keji, gak ada yang layak melakukan akhlak-akhlak tercela, sifat-sifat rendah, kecuali itu anak zina. Kenapa? Karena bagi mereka putus nasabnya, walad min hada, anak siapa ini? Gak jelas, oh, anak zina. Kalau orang jelas nasabnya, ini anaknya fulan, dari pernikahan dengan fulana, jelas, akan terbimbing dan terdidik akhlaknya, adabnya. Secara umum demikian. Kembali kepada hadis, tuzani halilata jarik. Halilah yani zaujah, istri, di riwayat lain disebutkan dari Ibnu Tin dengan kha mu'jamah, sehingga tuzani khalilah jarik. Khalilah teman dekat yang sangat akrab, ya, bermakna istri, itu diharamkan, termasuk dosa besar yang sangat besar, karena itu bentuk pengkhianatan kepada tetangga, padahal yang seharusnya orang itu aman, rasa aman anak istrinya, ada tetangga-tetangganya yang ikut menjaga, ikut melindungi mereka kalau ada apa-apa, begitu. Itu yang seharusnya. Ini dia khianati. Justru dia rusak kehormatan tetangganya. Dia zinai, waliyadzubillah, istrinya. Pengkhianatan sesuatu yang sangat tercela dan buruk sekali. Ya, zina seperti kita tahu haram secara mutlak kepada siapapun. Dilarang, dosa besar, tapi nilainya lebih besar saat yang dia zina itu orang yang seharusnya dia jaga kehormatannya, dia jaga amanat kemuliaannya. Maka gak sama dosanya dengan menzinai orang lain walaupun sama-sama zina. Betul, kejelekan tidak akan dilipat gandakan oleh Allah. Sayyi'ah, satu kejelekan tetap akan dicatat satu kejelekan. Tapi nilai, kualitas kejelekan itu gak sama. Gak akan sama. Sebagaimana kemaksiatan yang sama kalau dilakukan di negeri haram, di waktu yang haram seperti Ramadan, atau itu di negeri haram, apa sama dengan dosa yang serupa tapi itu di negeri lain, bukan negeri haram, bukan di bulan yang mulia seperti Ramadan misalnya, ya gak sama kualitasnya, nilai dosanya beda. Ya ma'ruf itu, kamu nyakiti orang misalnya, nampar orang, ya kejelekan, dolim, dosa, jelek, maksiat. Na'udzubillah, yang kamu tampar ibumu sendiri, sama-sama nampar, apa sama nilainya? Ya jelas gak sama. Kualitas suatu dosa beda karena tempat, karena waktu, karena orang, dan seterusnya. Nah, ini pun begitu. Makanya dikhususkan, kamu zinai istri tetanggamu, karena dosanya lebih besar. Orang yang kamu khianati, tetanggamu sendiri, yang seharusnya kamu bisa dipercaya dan amanat terhadap kehormatan mereka. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah seorang meninggalkan amalan soleh karena takut riya? Tidak. Tidak boleh. Bukan itu solusinya. Sampai kapan kamu enggak beramal soleh dengan dalih takut riya, takut riya? Itu hembusan syaitan supaya kamu tidak beramal soleh. Tapi benahi niatmu, perangi syaitan itu, jaga keikhlasanmu, kamu pelajari tauhid, makna ikhlas, bagaimana pentingnya menjaga niat, kalbu, bukan meninggalkan amalan. Bagaimana caranya menghilangkan benih-benih syirik kecil? Sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan belajar, dengan ilmu. Makanya penting seperti kemarin kita sebutkan, gak boleh putus orang itu dari murojaat tauhid, kitab-kitab akidah, karena itu yang mendidik untuk menjaga tauhidmu, menjaga keikhlasanmu. Ayat demi ayat, hadis, atsar diajarkan sehingga selalu kamu dalam keadaan sadar, ingat pentingnya ikhlas, bahayanya syirik, riya, dan seterusnya. Selain segala-galanya adalah doa, mohon kepada Allah agar dijaga keikhlasanmu, dilindungi dari segala syirik dan bentuk-bentuknya. Apakah dosa besar membunuh orang kafir dengan sengaja? Apa ini? Tanpa hak. Nanti akan kita lewati bahwa yang diharamkan, yang dosa besar itu anfus muharramah, jiwa yang diharamkan oleh Allah, jiwa yang diharamkan itu ada empat, jiwa mukmin yang beriman seperti dirimu, dia seorang muslim atau muslimah, kafir zimmi yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, kafir mu'ahad yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, damai, gencatan senjata misalnya, maka gak boleh dia dibunuh. Dan Rasul sangat menjaga itu. Hanya hadisnya tadi sebagian kita bacakan, gak akan mencium bau surga. Hatta itu kafir yang kamu bunuh, karena jiwa dia haram, dia mu'ahad. Dan yang keempat, musta'man, yang diberi jaminan keamanan. Dia kafir, diberi keamanan oleh muslimin, dijamin keamanannya, dilindungi. Nah, kalau sekarang namanya suaka politik misalnya, dia minta perlindungan ke suatu negara muslim, ke kedutaannya. Makanya termasuk dari itu para ulama sebutkan, ya turis, dia kafir, masuk ke negara muslim, dengan dia mendapat visa dari pemerintah negara itu, secara tidak langsung itu jaminan keamanan. Ya, ini seakan dikatakan kamu aman masuk negeri kami ini, jaminannya dia kasih visa. Maka gak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Bunuh diri apakah dosa besar? Naam, a'udzubillah, termasuk dosa besar. Orang bunuh diri sendiri karena jiwa dia bukan milik dia, itu amanat dari Allah yang harus dia jaga, lalu dia bunuh begitu. Maka di akhirat diazab sebagaimana dia bunuh dirinya, dengan itu dia diazab. Yang minum racun, ya itu azabnya, dia minum racun di neraka sampai dia mati, ya dirasakan sakitnya dan siksaannya. Dihidupkan kembali, minum racun lagi, siksa sampai mati, hidupkan lagi, terus begitu. Yang gantung diri, ya diazab dengan gantung diri itu, dan seterusnya. Masyaallah al-afiyah. Apa hukumnya apabila seorang pembunuh dibunuh oleh seseorang tanpa hak pemerintah? Lah, enggak boleh. Itu akidah ahlu sunnah. Manhaj ahlu sunnah, hudud hanya pemerintah yang boleh melakukan. Kalau enggak kacau kehidupan, ya apa? Enggak bisa di kendalikan dan akan carut marut. Enak aja orang pegang ini bunuh. Kenapa? Oh, dia yang membunuh saudara saya kemarin. Apa buktinya? Enggak ada semuanya. Dibunuh aja begitu. Kacau keadaan. Kalau setiap orang merasa berhak untuk membalas dan kisos. Hudud, hukuman-hukuman had semacam itu hanya pemerintah yang boleh melakukan. Mereka punya kekuasaan, mereka punya alat, mereka-mereka yang menegakkan hukuman tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan tentang pembunuhan. Insyaallah pertemuan berikutnya akan ada rinciannya. Apa hukumnya meminta-minta kepada orang yatim, anak yatim mungkin? Meminta kepada anak yatim, itu anak yatim kamu mintai, dia butuh diberi. Tapi kalau mungkin yang dimaksud kamu minta-minta untuk anak yatim, mungkin itu yang dimaksud. Anak yatim kif kamu mintai, dia miskin, gak punya orang tua. Apa yang kamu minta darinya? Tapi kalau yang kamu maksud kamu meminta pada orang lain, misalnya kamu datangi fulan, muhsinin, orang kaya, kodol kalau antum ada rizki, ada harta, sini itu ada anaknya fulan, anak yatim, ana salurkan ke mereka gitu. Sebagian dari a'immah memandang itu juga tercela. Minta untuk dirimu sendiri aja gak boleh, itu tercela. Apalagi ini kamu minta untuk orang lain, bukan untuk hajat dan kepentingan pribadimu. Tapi ya wallahu ta'ala alam, kalau selama kamunya babnya adalah ta'awun, mungkin bukan minta dalam artian mengemis semacam itu, tapi ta'awun untuk mengkoordinasikan misalnya dari beberapa muhsinin, kamu yang koordinator mengumpulkan uang itu untuk kemudian kamu salurkan kepada mereka yang berhak, mungkin itu ada ruang bagi pelakunya dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sekian ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.